Selamat tahun baru untuk kalian semua. Hei opo saya sih, ayo kita bergoyang. Happy happy, main munai sebelahan. Selamat tahun baru untuk kalian semua. Selamat tahun baru untuk kalian semua. Hei opo saya sih, ayo kita bergoyang. Happy happy, main munai sebelahan. Selamat tahun baru untuk kalian semua. Hands up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Yeah. hands up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix.